إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله الحمد لله di kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan yang tidak bisa dinilai. Saking besar dan agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kewajiban bagi kita semua untuk mensyukurinya. Karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang begitu besar ini wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat Allah berikan taufik kepada kita untuk duduk sejenak, berusaha untuk memahami perkara dari perkara agama Allah. Bahkan akan kita pelajari sebagaimana yang telah diinformasikan kepada antum semua. Permasalahan yang paling penting dalam agama ini dari perkara-perkara yang penting lainnya. Masalah akidah. Masalah prinsip agama. Masalah pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ditulis oleh salah seorang ulama besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menulis dalam bentuk 16 bait syair yang dinamakan Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dibahas dalamnya masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang beriman kepada bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, beriman bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah kelak di akhirat, beriman adanya mizan, beriman adanya al-haut telaga, beriman adanya surga, neraka, as-sirat dan yang lainnya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua insyaallah untuk merasakannya di malam hari ini. Tidak kepada yang lainnya. Tidak kepada jutaan manusia lainnya. Ada di antara mereka yang tidak pernah terbentik sedikit pun untuk belajar agama. Ada di antara mereka yang punya semangat belajar agama namun salah orang. Bukan ilmu agama yang benar, bukan ilmu agama yang sahih, namun sebaliknya. Ilmu agama yang mereka dapatkan bukan dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang begitu besar yang insyaAllah antum akan dapatkan di kesempatan malam hari ini. Kita akan mendengar kajian Islam dari Ustadz kita bersama, Al-Ustadz Usama Mahri Hafidhullah, tentang prinsip-prinsip agama, pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan membedakan seorang sunni salafi dengan kelompok ahlu bid'ah yang lainnya dari kelompok-kelompok menyimpang. Maka ini sebuah kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang antum ketahui bersama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuna fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan memahamkan agama pada orang tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang yang menginginkan apa yang antum dapatkan di kesempatan malam ini? Berapa banyak orang yang sudah berharap, menginginkan, berniat untuk melangkahkan kakinya datang ke majelis ilmu, mempersiapkan bahkan terhalang dengan sesuatu, tidak mendapatkan kesempatan untuk datang ke majelis ilmu pada kesempatan di malam hari ini. Namun Allah mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dibandingkan yang lainnya. Bukankah ini ada sebuah kenikmatan yang begitu besar? Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya, dengan kenikmatan ini akan membawa antum pada kehidupan dunia, pada kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Dengan memahami penjelasan ustaz kita pada pembahasan yang lalu tentang bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, tentang wajib bagi kita untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakan dengan makhluknya, tentang kewajiban kita beriman. Naam, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di akhirat kelak yang telah dibahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu dan akan dibahas pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Maka ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya di sana ada ilmu-ilmu yang wajib bagi kita untuk memahaminya. Syekh Shalih Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitabnya Syarah Salasatul Usul, yang ini hasil dari daurah beliau pada musim panas, seingat ana, hasil daurah beliau atau kajian beliau menjelaskan matan Salasatul Usul wa Adilatuha. Kemudian dari hasil ceramah atau kajian ini terekam dalam sebuah kaset, kemudian dibukukan. Beliau menyebutkan beberapa ilmu. Di sana ada ilmu yang hukumnya wajib bagi kita semua untuk mempelajarinya. Bahkan yang wajib itu ada ilmu-ilmu yang menjadi sebab syarat sah keislaman seseorang. Di sana ada ilmu yang hukumnya wajib bahkan menjadi syarat sah keislaman seseorang. Jika seseorang tidak mendatangkan ilmu ini, kemudian tidak mengamalkannya, dan terus dia amalkan hingga dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah di atas ilmu ini, di atas pengamalan ini, bisa jadi di atas pengamalan ini dia tidak hadirkan, dia tidak ilmu, dia tidak amalkan, dia tidak hadirkan dalam dirinya, bisa Islamnya tidak sah di sisi Allah. Contoh seperti memahami makna kalimat la ilaha illallah, syarat-syaratnya dia datangi, pembatal-pembatalnya dia jauhi sampai dia bertemu dengan Allah. Dia tidak ilmui ini, kemudian dia tidak amalkan, dan dia terjatuh kepada salah satu dari pembatal keislaman, maka keislamannya tidak sah atau batal keislamannya karena kebodohannya. Misalnya dia tidak tahu, tidak memahami makna la ilaha illallah, atau dia terjatuh kepada salah satu pembatal keislaman karena kebodohannya, enggak mau belajar, malas, Islamnya tidak sah atau batal keislamannya. Atau ada ilmu-ilmu yang hukumnya wajib, jika ditinggalkan dia berdosa, tidak sampai membatalkan keislamannya. Contoh misalnya, ilmu terkait dengan tata cara puasa yang benar, hukumnya wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Ketika dia tidak mempelajarinya, puasanya jadi enggak benar, puasanya jadi enggak sah, maka dia berdosa kepada Allah. Yang berumah tangga, misalnya, ketika dia sudah berumah tangga, wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu terkait dengan rumah tangga, hak-hak yang mesti dia tunaikan sebagai seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Ketika dia tidak mempelajarinya, kemudian terjatuh, dia menjadi dosa. Hukumnya wajib. Ada juga ilmu-ilmu yang hukumnya sunnah. Contoh ilmu-ilmu yang hukumnya sunnah, tata cara, bagaimana tata cara melaksanakan sholat yang hukumnya sunnah misalnya, sholat duha misalnya, bagaimana tata caranya, hukumnya sunnah, karena amalannya hukumnya pun sunnah. Ilmu-ilmu yang hukumnya mubah, ada juga hukumnya mubah. Maka dari itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu begitu luas, ilmu itu begitu banyak, sedangkan kesempatan umur kita, keterbatasan umur kita, keterbatasan kesempatan kita, semangat kita yang juga pas-pasan dalam menuntut ilmu, waktu yang kita berikan juga tidak banyak dalam menuntut ilmu, dan seterusnya. Maka dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan, ada waktu, ada kesehatan, ada yang tempat kita untuk belajar aman, negeri kita kondusif, maka gunakan kesempatan yang masih ada, waktu yang masih tersedia, kesehatan yang Allah berikan, guru yang ada di hadapan kita, kita luangkan untuk mengejar ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui, yang belum ketahui, dari perkara yang paling terpenting kepada perkara-perkara yang penting yang lainnya. Akidah nomor satu, tauhid nomor satu, tata cara ibadah yang benar, sholat, puasa nomor satu. Kejar ini, kerahkan seluruh kemampuan kita, tenaga, pikiran, harta, jiwa untuk memahami hal ini dan terus kemudian mengamalkan. Kemudian beranjak kepada kewajiban yang lain, yang sudah berumah tangga segera pelajari. Yang punya anak, bagaimana tata cara punya anak yang benar. Yang punya istri lebih dari satu, kamu ta'adud harus belajar. Yang pengen dua, persiapan juga. Dan seterusnya. Semuanya, yang pebisnis harus belajar. Kamu buyu, jual beli. Yang rumah tangga harus belajar. Kamu tolak. Terus, sedikit-sedikit. Kita kerahkan kemampuan kita, masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, kesehatan, waktu, kesempatan, kondusif, keamanan, dan seterusnya. Gunakan. Kesempatan ini jangan sia-siakan. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ana teringat dengan sebuah faedah. Ana lupa siapa yang memberikannya ketika di Damaskus. Di antara matan akidah yang paling ringkas, yang seyokianya kita menghafalnya dari matan-matan yang ada, adalah matan Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah. Di sana ada Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Di sana ada Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di sana ada Aqidah At-Tahawiyah, Aqidah Al-Safariniyah, dan yang lainnya. Nah, yang paling ringkas, yang terdiri 16 bait syair, yang mengumpulkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang seyakinnya antum menghafalnya, adalah Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 16 bait syair, mudah. Setiap kajian dihafal, di rumah dihafal. 16 bait syair. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, Ruzikal huda man lil hidayati yas'alu. Satu. Isma' kalama muhakkikin fi kaulihi layansani anhu wala yatabaddalu. Dua. Hubbus sahabati kulluhum li madhabun wa mawaddatul biha, atau hubbus sahabati li madhabun wa mawaddatul biha atawassalu. Tiga. Walikullihim qadrun ala wa fadailu lakinna masiddiku minhu afdolu. Aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimu munzalu. Aqulu qala Allahu jala jalaluhu lil Mustafa al hadi wala ata'awwalu. Jami'u ayati sifati umiruha kama naqalati razul awwalu. Dan seterusnya sampai 16 ayat. Ketika antum menghafal dalam bahasa ini berserta artinya, paham maknanya, antum hafal matan akidah yang paling ringkas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu barakallahu fikum. Ayatul kiram, nasihat buat ana pribadi, bagi kita semua, untuk memompa semangat yang masih ada untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, akal, pikiran, tenaga, harta, mengejar apa yang selama ini kita lewatkan, apa yang selama ini belum kita pahami, apa yang selama ini belum kita ketahui. Kita optimalkan untuk terus belajar dan belajar dari perkara yang paling penting kepada perkara-perkara penting yang lainnya, sehingga sedikit demi sedikit kita mengetahui banyak perkara dari agama Islam karena kita semangat dalam belajar. Allahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan ini. Naam, mudah-mudahan insyaallah ba'da salat Isya Ustaz Sama Mahri hafizahullah beliau sudah datang. Allahu taala alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.